Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Nawawi Abu Zakaria rahimahullah. Kita masih pada bab tentang hilm warifq wal ana, bahwa Allah itu rafiq, yuhibbur rifq fil amri kulli. Allah rafiq, dan salah satu namanya dari asma'ul husna adalah rafiq, dan mencintai rifq dalam segala perkara. Telah lalu penjelasan ulama bahwa rifq adalah kelemah lembutan dan kasih sayangnya yang begitu mendalam, dan itu tergambar tampak dalam beberapa atau dalam banyak masalah, termasuk itu dari lutf, lutfullah, dan nama Allah Latif. Dari lutf Allah, kelembutan dan kasih sayangnya, Allah takdirkan kepada hambanya berbagai bentuk musibah, cobaan yang berat, termasuk perintah dan larangan dalam syariatnya. Mungkin tampak berat bagi mereka, tapi itu rahmat dan lutf, karena dengan itu terbawa mereka kepada kesempurnaannya dan kesempurnaan kenikmatan yang akan mereka dapati melalui cobaan-cobaan, musibah, perintah, dan larangan yang tentunya beresiko atau dalam melakukannya pun berat, sulit. Tapi di situ kesempurnaan mereka. Seperti yang Allah firmankan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kalian benci sesuatu padahal di situ kebaikan untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin kalian senangi sesuatu padahal itu jelek buat kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, dan Allah Maha tahu yang tidak kalian ketahui. Dari lutfullah juga kepada hambanya, Allah sediakan bagi mereka martabat yang tinggi, manzilah yang sangat mulia, dan itu hanya bisa dicapai dengan sebab-sebab yang juga besar. Tidak akan mampu diraih sebab yang tidak bisa dijalani kecuali oleh orang-orang yang berjiwa besar pula. Dan itu pun karena kasih sayang dan kelembutan Allah, Allah syariatkan untuk mereka segalanya itu berjenjang dengan tadarruj, dimulai dari yang ringan, yang kecil, dari yang mudah mengarah kepada yang lebih berat, lebih besar, sehingga pada saatnya mereka punya kesiapan, kekuatan untuk melakukan yang tinggi dan lebih besar. Demikian seperti yang Allah takdirkan kepada nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Musa alaihi wassalam sebagai contoh, di mana mereka kelak akan memimpin umatnya, akan mengatur dan menghadapi mereka dengan berbagai macam wataknya, dengan beraneka ragam sifatnya, dengan perbedaan segala macam tujuan dan niatnya. Orang bermacam-macam, ada yang mudah, ada yang gampang, ada yang sulit, ada yang ngeyel, ada yang macam-macam. Dan itu berat tentunya memimpin umat sedemikian banyak, sulit dan tugas amanat besar. Makanya dari rahmat Allah, Allah berikan kepada mereka jenjang sebagai bentuk latihan, agar pada saatnya mereka punya kemampuan dan kesiapan memimpin umatnya. Maka Allah takdirkan untuk mereka, para nabinya, menggembalakan kambing, termasuk Rasulullah SAW. Penggembala kambing di saat mudanya, karena kambing juga ya seperti itu, macam-macam. Ada yang nakal, ada yang rusak, ada yang suka goda atau ganggu temannya, ada yang penurut, ada yang macam-macam. Terbiasa dengan itu, si penggembala menghadapi dan mengendalikan kambing-kambingnya. Yang ini bagaimana cara menghadapinya, yang begini seperti apa cara mengendalikannya, yang ini seperti apa. Tadarruj, semua itu ke depan sebagai persiapan mereka untuk memimpin umatnya. Dari lutfullah juga Allah takdirkan untuk hambanya terdidik, terbiah di tangan orang-orang saleh, orang yang berilmu, orang yang beriman, ahlul khair, sehingga dengan itu mereka mendapat pendidikan adabnya, akhlaknya, dan ketularan kesolehan mereka. Sebagaimana Allah kisahkan tentang Maryam, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa al-ayah. Demikian terdidik, tarbiyah di tengah keluarga yang saleh, di tengah orang-orang yang khair, yang baik, yang taat, dan itu membentuk kepribadian dan kejiwaannya dalam iman dan takwa. Demikian pula seorang hamba jika Allah inginkan baginya kebaikan, Allah takdirkan baginya terdidik, tarbiyah, dia besar di sekeliling dan di tengah-tengah ahlus shalah, ahlul khair, sehingga keluarganya keluarga saleh. Bapak ibunya ngerti ilmu, peduli dengan syariat, agamanya, mengerti sunnah, mengajari sunnah padanya. Begitu nanti agak melebar, keluarganya, paman, bibinya, wahakadha. Kemudian dia menuntut ilmu masyayikhnya, guru-gurunya yang mengajari dia ilmu, mengajari dia akhlak dan adab di atas sunnah. Maka terbentuk anak ini dari muda, dari belianya di atas sunnah. Makanya para ulama salaf katakan, idza ra'aita syab nasha'a ala aidi masyayikh sunnah farjuhu. Kalau kamu dapati seorang pemuda tumbuh besar, dewasa di tangan ahlu sunnah, maka berharaplah kepadanya. Ini berharaplah kebaikan. InsyaAllah khair anak ini. Karena yang mendidik dia ahlu sunnah, menanamkan nilai-nilai sunnah, menanamkan tauhid, menanamkan ilmu. Wahakadha. Sehingga dia dewasa, dia besar, dia tua dengan didikan sunnah. Wa idza ra'aita syab nasha'ala ala aidi ahli fai'as minhu. Tapi jika kamu dapati pemuda ini besar, tumbuh, kembang di tangan ahlul bidah, maka putus asalah darinya. Artinya pesimis sudah orang. Dia terbentuk dari kecil di lingkungan yang jelek. Dari keluarganya begitu. Mendoktrinkan perkara-perkara rusak yang sesat. Mengajarkan bid'ah-bid'ah padanya. Begitu ke sana, paman bibinya pun begitu, masyarakatnya. Mulai dia belajar agama, dipegang di tangan orang-orang seperti itu. Terbentuk besar di atas syar, kejelekan. Putus asa lah. Bagaimana bisa berharap dia mau kembali rujuk dan taubat kepada sunnah. Dari awal dia dididik dan terbentuk seperti itu. Sulit. Illa masya Allah, jali yang Allah kehendaki baginya kebaikan. Dari lutfullah pula, Allah jadikan rizki hambanya halal. Dan dengan yang halal itu si hamba mendapatkan roha, ketenangan, kenyamanan dalam hidupnya, qona'ah, dia merasa cukup, mencukupi segala kebutuhannya, dan tidak menyibukkan dia dari tujuan utama dia diciptakan, ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, belajar ilmu, beramal saleh, sehingga orangnya kamu dapati tenang, nyaman hidupnya, tentram, tumaknina hatinya. Itu pada yang halal. Berbeda kalau itu perkara yang haram atau penghasilan yang haram. Lawannya, orangnya akan selalu gelisah, jiwanya gak akan pernah merasa tenang, tidak pernah merasa berkecukupan, terus merasa haus dan tidak pernah puas dengan hasil yang dia peroleh, seberapapun itu besarnya. Ditambah lagi, itu yang haram akan menyibukkan dia dari ibadahnya, dari akhiratnya. Sehingga munyer dia dalam berputar dalam lingkaran syaitan. Kalau kamu tanya mereka, atau yang sudah tua, miskin, gak paham kenapa dia harus hidup, kenapa dia dihidupkan, diberi nyawa dan seterusnya. Bapak ini hidup untuk apa? Tujuannya mau apa? Kemana arahnya, untuk apa? Ya paling-paling dia jawab, ya hidup untuk kerja. Gak boleh malas kita. Kerja, cari nafkah, cari penghasilan. Bisnis. Kalau sudah kerja, sudah bisnis, punya laba, punya keuntungan. Untuk apa keuntungannya? Ya untuk hidup. Untuk bisa melanjutkan kehidupan kita dengan baik. Hidupnya untuk kerja. Kerjanya untuk hidup. Terus munyer di situ. Gak pernah dia mendapatkan ketenangan, gak pernah dia merasakan kenikmatan. Menjadi budak dalam kehidupannya dengan pekerjaannya sendiri, wal'iyadzu billah. Dari lutfullah kepada hambanya pula, bahwa ketaatan besar kepada Allah, Allah takdirkan bagi mereka tidak akan dicapai kecuali dengan bantuan dan sokongan dari yang lainnya, dari saudara-saudaranya, sehingga dipikul bersama menjadi ringan bebannya. Firman Allah tentang nabinya Musa alaihissalam memikul beban berat amanat risalah kenabian menghadapi kaumnya dan Fir'aun yang seperti itu. Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi ishdud bihi azri wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Jadikan untukku dari keluargaku ini sebagai temanku atau yang menemani aku dalam dakwah, membela aku, yaitu Harun alaihissalam, saudaraku, menguatkan urusanku ini, mengawal dakwah ini, sertakan dia dalam amanat ini, nah, agar kami bisa bertasbih banyak kepadamu dan banyak berzikir kepadamu. Itu pula yang Allah sebutkan tentang Isa alaihissalam. Wa idh auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Dan ketika, ingatlah ketika kami wahyukan kepada hawariyin, berimanlah kalian kepadaku dan pada rasulku. Mereka menjawab, kami beriman dan saksikan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Itu pula yang Allah sebutkan kepada Rasulnya sallam. Walladzi ayyadaka binasrihi wabil mu'minin. Dialah Allah yang membelamu, menguatkanmu dengan pertolongannya dan dengan kaum mu'minin. Dikuatkan Rasul, dikuatkan dakwah beliau dengan mu'minin dari para sahabatnya, muhajirin, ansor yang siap mengawal dan menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan dakwahnya. Fakanu khairu mu'in, fakanu khairu mu'in. Maka menjadi orang-orang terbaik yang membela, bertawun dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memikul beban dakwah ini. Dan itu min lutfillah. Tanpa itu akan sulit, berat. Jika dipikul seorang diri, amanat dan beban dakwah di pundak seseorang. Dari lutfullah, dari kelembutan dan kasih sayang Allah kepada hambanya pula, Allah berikan kepada mereka, hambanya yang mukmin, istri. Allah takdirkan, Allah syariatkan pernikahan. Allah beri mereka rizki, anak cucu, anak keturunan, harta benda untuk biaya kehidupan mereka, wakada, sehingga dengan itu sejuk hati mereka di dunia ini, bahagia dan senang, lengkap sudah, utuh kebahagiaannya di alam dunia ini. Kalaupun Allah uji mereka dengan diambil sebagian dari yang dia cintai ini, entah itu anaknya, entah itu istrinya atau hartanya, dan dia bersabar mengharap pahalanya, insyaallah Allah ganti dengan pahala yang jauh lebih besar di sisinya. Al-muhim semua itu dari kasih sayang Allah kepada si hamba untuk melewati kehidupan dunia ini dengan orang-orang yang menyejukkan pandangan dan kalbunya. Makanya doa mereka yang Allah ajarkan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan, berikan kepada kami, istri kami dan anak-anak kami itu penyejuk hati kami. Nah, sehingga dalam hidupnya si mukmin mendapat sakinah. Ada yang dia cintai, ada yang mencintai dia. Nah, bahkan Rasulullah sebutkan, lam yura bainal mutahab baini mithlun nikah. Belum pernah dan tidak akan pernah didapati dua orang yang saling mencintai, kecintaan yang tulus, kecintaan dari hati, kecintaan yang membawa kebahagiaan, kecintaan yang membawa rahmat, seperti dengan ikatan nikah. Nah, ma'ruf dengan itu, seorang mukmin mendapat kebahagiaan dan ketenangan dalam hidupnya. Di rumah kamu ada yang melayani, menyiapkan makan, pakaianmu, segalanya. Anak-anakmu kalau sudah punya anak, dirawat, dilayani, segalanya. Rumahmu bersih dan segalanya. Dari pernyataan orang Arab awam, ya tentunya ada yang kelewatan, ada berlebihan mereka mengatakan, tapi yakni mereka katakan, al mar'ah nurul bait walakin la tukhabbirha. Perempuan, istrimu itu cahaya rumah. Ibaratnya ada lampu di rumah itu, terang rumahmu. Padang, enak, jelas semuanya, kamu mau baca, kamu mau beraktivitas ini itu di malam terutama misalnya. Almanya dia cahaya, ibarat cahaya di rumah. Kamu betul-betul nyaman dan tenang hidup bersamanya. Kamu bisa coba tentunya yang punya keluarga telah memahami. Kalau istrimu sakit atau kemudian sedang ziarah misalnya ke orang tuanya di luar kota, kamu sendirian di rumah. Walaupun kamu rajin bersih-bersih rumah, misalnya ngepelnya apa kamu bersihkan sendiri, seperti gak ada lampunya rumah itu, gelap sumuk rasanya, gak nyaman. Karena gak adanya si perempuan ini, gak adanya istri, lampu dia dalam rumah. Tapi maunya awam yang berkata ini, tentunya orang-orang, pepatahnya orang awam Arab, maunya supaya mereka gak besar kepala, dia kata, tapi jangan dikabari. kalau dia itu lampunya rumah. Walhasil dari lutfullah kepada mukmin, Allah jadikan bagi mereka pasangan bagi kehidupannya, dan Allah berikan anak keturunan dan harta untuk kesempurnaan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Dari lutfullah pula, Allah Maha tahu kapasitas dan kemampuan masing-masing hambanya. Yang lemah Allah afiyah, Allah berikan afiyah dari segala sebab bala, diselamatkan oleh Allah. Kan Allah Maha tahu fulan gak kuat, tapi yang kuat imannya, kuat ini, Allah takdirkan baginya sekian asbab, diuji, dicoba, digembleng imannya. Masing-masing hamba Allah tahu seperti apa kemampuannya. Dari lutfullah pula kepada hambanya, Allah takdirkan bagi mereka sekian bentuk asghal, kesibukan macam-macam dan aktivitas yang beraneka ragam, baik itu luar maupun dalam, yang itu kalau saja dibagikan kepada sekelompok umat dari manusia tidak akan mampu mereka untuk menerima dan memikulnya. Tetapi Allah dari lutf, kelembutan kasih sayang Allah, Allah berikan kepada si hamba ini dada yang luas. Allah berikan kepada mereka hati yang lapang, sehingga dalam menghadapi sekian banyak masalah pun dia pikul dan dia hadapi dengan baik, dia jalani semuanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dari lutfullah kepada hambanya, Allah takdirkan demikian adanya maksiat. Itu lutfullah, kasih sayang dan kelembutan Allah, pengetahuan Allah kepada hambanya. Subhanallah, ada asbabul ma'asi, jalan dan apa ya, fasilitas atau cara yang dengannya orang terpeleset terkadang di dalam dosa, dalam maksiat. Hadza min lutfillah. Karenanya si hamba bertobat, menyesal dan malu, sangat takut sangat kepada Allah, berharap ampunannya, betul-betul dia merendah, mohon kepada Allah, dan itu sangat dicintai, amalan yang sangat besar di hadapan Allah. Tobat, merendah diri, mengaku salah, malu, takut di hadapan Allah. Dia sangat menyesal kenapa terjatuh dalam masyarakat. Itu ibadah pengakuan dia seperti itu. Tanpa itu semua, si hamba mungkin gak akan tahu apa itu arti tobat. Apa manfaatnya, apa gunanya. Apa arti dari nama Allah Ghafur, Rahim, Ghafar, Tawwab, pengampun, pemberi tobat dan seterusnya. Hanya kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, terkadang seorang hamba setelah dia terjatuh dalam dosa, siap dia bertobat dan bersungguh-sungguh tobatnya kepada Allah, kondisinya setelah itu jauh lebih baik kedekatannya kepada Allah dibanding sebelum dia melakukan maksiat. Kondisinya, kedekatan dia bagaimana, kepeduliannya kepada agamanya, jauh lebih baik dibanding sebelum dia melakukan kemaksiatan. Ada min lutfillah. Allah takdirkan demikian. Allah maha tahu. Dari kelembutan dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Karena kalau tidak, terseret manusia itu kepada takabur dan ujub. Enggak diri. Dan ujub. Merasa besar. Karena selalu dalam ketaatan, selalu dalam kebaikan, gak pernah tahu itu maksiat, tidak pernah jatuh dalam kejelekan, merasa sempurna dan besar kepalanya, dan itu merusak dan menghancurkan dirinya. Min lutfillah, subhanallah, Allah takdirkan adanya ma'asi dan dzunub. Min lutfillah pula, dari kasih sayang Allah kepada hambanya, bahwa kalaupun si hamba itu, dan memang hamba punya, setiap hamba punya kecenderungan kepada syahwatnya, dan menuruti syahwatnya, yang itu memadharatkan dia tentunya. Tuntutan syahwat dengan segala maknanya. Syahwat tidak hanya perkara wanita dan birahi. Itu termasuk syahwat. Syahwat harta, dunia, syahwat kedudukan, kepemimpinan. Syahwat semua. Dari lutfullah, Allah tentukan syahwat ini dibarengi dengan munaghisat, hal-hal yang menyertai dia itu tidak disenangi oleh manusia. Syahwatnya disenangi mungkin secara tabiat, secara bawaan orang tergoda dengan wanita misalnya, tergoda dengan harta, tergoda dengan dunia dan semisalnya. Tetapi itu dibarengi dengan hal-hal yang membuat dia sebaliknya tidak senang. Kegelisahan, sumpek, ketidaktenangan hati, kegusaran perasaan dan jiwa, gundah gulana, kesedihan, dan yang semacam itu. Pasti itu menyertai, tidak mungkin tidak. Kalaupun dia terseret, sempat terseret pada suatu bentuk syahwat tertentu, dia rasakan kenikmatannya, dia cicipi dalam tanda kutip keenaannya, bersamaan dengan itu, setelah itu dia gelisah, gak nyaman, dia gak akan tenang. Hatinya gusar, ketakutan, ini itu. Wahada min lutfillah. Karena jika tidak ada yang membarengi itu tadi, si hamba terus terseret dan mau terus dia jalankan enggak ada rem yang akan menghentikan langkahnya dalam kemaksiatan. Tapi dengan adanya itu, min lutfillah, agar kemudian dia tidak terus-menerus terlalaikan dalam syahwatnya, agar seperti penyadar bagi dia, supaya kamu sadar ini akibat maksiatmu, ini akibat inimu. Ada saja sudah. Seperti yang Umar katakan radhiyallahu taala anhu, aku tahu ini kemaksiatan kepada Allah dari akhlak istri, anak atau kendaraan, yang dulu onta atau kuda, munaghis, sesuatu yang membuat kamu kesal dan pegel, sumpek. Ada saja. Terkadang kendaraan rewel, ngadat, goda. Terkadang istri yang biasanya baik, biasanya masya Allah, nyentak, ngelonjak sama kamu, atau anak. Terkadang biasanya baik, biasanya nurut, subhanallah saat itu rewel, goda, dan semisalnya. Al-Muhim, semua itu semacam peringatan, dan itu membarengi setiap syahwat agar kamu tidak terus terlena dan dilalaikan oleh syahwat tersebut. Sebaliknya, dalam ketaatan dibarengi dengan halawah, ladzah, ada kenikmatan, ada rasa manis, ketenangan hati. Kamu rasakan bersama setiap ketaatan, agar si hamba terus dalam ketaatannya, agar si hamba langgeng dan istiqomah dalam kebaikannya. Semakin kamu taat, semakin kamu melakukan kebaikan, semakin kamu rasa. Makanya Rasulullah SAW sering, wajada biha halawatal iman, ladzatal iman. Ini dengannya orang merasakan manisnya iman, dia akan dapati lezatnya iman, karena itu membarengi setiap ketaatan. Wahada min lutfillah. Kalau tidak, manusia dhaif, penuh kelemahan dan mudah terseret oleh syaitan, nasallallahu alafiyah. Dari lutfullah pula Allah beri pahala, Allah catat kebaikan bagi hambanya, kalaupun dia belum mengamalkan suatu amal kebaikan, tapi sudah niat. Sudah niat, sudah tercatat kebaikan bagi dia. Belum dia mengamalkannya, mengamalkan lebih lagi. Dari lutfullah pula, kalau dia berniat melakukan maksiat dan dia urungkan, dia gagalkan karena ingat kepada Allah dan takut padanya, tercatat kebaikan baginya, amal soleh. Kalaupun terjatuh, betul dia lakukan, hanya tercatat satu kejelekan bagi dia, tidak digandakan sebagaimana kebaikan. Wahada min lutfillah. Coba kalau na'udzubillah kejelekan dilipat gandakan seperti kebaikan, 10 kali lipat, 700 kali lipat, kadang berlipat-lipat ganda. Seperti apa jadinya manusia? Rapor, tulisan, catatan amal perbuatan dia akan ditimbang di yaumul qiyamah. Nasallallahu alafiyah. Min lutfillah. Dari kasih sayang Allah kepada mereka. Kebaikan digandakan. Niat belum diamalkan, tercatat masuk dalam kebaikannya. Tidak demikian dalam kemaksiatan. Dari lutfullah pula kepada hambanya, Allah tentukan ibtila, cobaan adanya sebab-sebab kemaksiatan dan dimudahkan bagi dia dalam keadaan Allah Maha tahu bahwa hamba ini enggak akan mungkin melakukan kemaksiatan itu. Tujuannya agar kemudian ketika dia tinggalkan maksiat itu dalam keadaan banyak faktor yang mendukung untuk melakukannya, tapi tetap dia tinggalkan dan Allah Maha tahu memang enggak akan diamalkan oleh hambanya ini. Itu menjadi ketaatan yang lebih besar, catatan pahala yang lebih besar di sisi Allah bagi si hamba. Seperti yang Allah sebutkan tentang nabinya Yusuf alaihissalam, sehingga termasuk dari orang-orang yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, dari 7 orang yang di dalam naungan Allah di hari kiamat, rajulun da'athum ra'adhatu mansabin wa jamal faqala inni akhafullah. Laki yang diajak wanita untuk melakukan maksiat dalam keadaan wanita ini cantik dan punya kedudukan, tapi dia katakan aku takut kepada Allah, dia enggak mau menuruti ajakannya. Para ulama sebutkan faktor-faktor pendukung untuk orang bermaksiat. Satu, perempuan ini perempuan cantik, cantik sekali. Beda ajakan maksiat kalau itu perempuan tidak cantik, mungkin ada syahwat, tapi jauh berbeda kalau kemudian ini cantik. Syahwat lebih besar di situ. Yang kedua, bahwa perempuan ini juga dhatu mansab, punya kedudukan. Enggak sama wanita yang dari kalangan atas dengan wanita rendahan, rakyat jelata, orang bawahan, enggak sama, godaannya lebih besar. Ini tentunya dengan sekian kemampuan dan kekayaan yang dia punya, lebih menggoda. Yang ketiga, bahwa dalam keadaan yang meminta dan yang berambisi besar, si wanita. Biasanya lelaki yang mengejar, lelaki yang ini dari faktor pendukung kemaksiatan, justru si wanita yang minta. Yang keempat, adanya kedekatan antara Nabiullah Yusuf alaihissalam dengan wanita ini. Fitnah lebih besar dibanding kalau itu orang luar, orang yang gak kenal sama sekali. Ini kenal dan lama hidup di istana. Godaan syaitan besar di situ. Makanya Rasulullah katakan iyyakum wadukhul 'alan nisa, hati-hati kamu, jangan kamu masuk, artinya bertemu, menemui wanita yang bukan mahrammu. Qalu ara'aital hamu ya Rasulullah, ada yang tanya Rasulullah, bagaimana menurutmu hamu? Alhamu aqaribuz zauj, hamu artinya saudara-saudara suami atau yang semisalnya, iparnya, wailah yang lainnya yang bukan mahram bagi si wanita ini. Ada kedekatan, godaan lebih besar ketimbang kalau itu perempuan, laki gak ada kenal sama sekali. Ini tipuan dan bisikan setan lebih besar. Ada kedekatan hubungan family, keluarga. Bagaimana menurutmu? Rasulullah jawab, alhamul maut, justru dari situlah kematian. Artinya kehancuran karena godaannya lebih besar. Lebih harus berhati-hati. Orang kadang lalai sehingga mengatakan, gak mungkin, adik sendiri. Itu kayak adik iparnya, adik ipar kayak adiknya sendiri. Bebas, dikasih kebebasan, keluar, masuk, nemui. Subhanallah, orang awam kadang hadahumullah lebih jauh lagi. Antarkan Mbak Yumu ke pasar sana goncengan. Kamu gonceng pakai motor ki, mau belanja. Enaknya itu. Goncengan berdua dengan iparnya dan seperti itu. Al maut Rasul katakan, itu kematian. Fitnahnya lebih besar. Al muhim, Nabi Yusuf orang dekat. Nah, kemudian pula beliau berada yang keenam jauh dari negerinya dan orang yang dia kenal. Kalau orang ada di kampungnya, orang ada di negerinya, masih ada rem. Paling tidaknya dia takut, malu. Kalau ketahuan, tangganya bilang apa, keluarganya kanan kiri, ternyata fulan begini ini. Tapi kalau orang di negeri asing misalnya, seandainya dia di Amerika sana, wailah di mana, Kanada, dia mau lakukan apa? Siapa yang peduli? Siapa yang kenal dia? Enggak ada yang kenal. Fulan mau melakukan apa? Enggak peduli orang, enggak ada yang tahu kamu. Nabi Yusuf dalam keadaan dalam pengasingan, enggak ada yang kenal. Keluarganya di mana? Jauh. Semua faktor ini dan yang lain-lainnya. Tapi tetap Allah jaga dan Allah lindungi. Karena itu sebagai ketaatan yang jauh lebih besar pahalanya yang Allah berikan kepada nabinya alaihi salam. Itu beberapa bentuk atau bukti lutfullah kepada hambanya yang menjelaskan kepada kita betapa besar kasih sayang Allah kepada mereka, betapa besar perhatian yang Allah berikan kepada mereka. Kadang Allah bukakan untuk mereka pintu kebaikan yang itu bahkan gak sempat tersirat di benaknya. Si hamba gak sempat mikir bahkan kalau itu adalah pintu kebaikan baginya. Bukan karena minimnya niat, lemahnya niat, bukan. Bukan pula karena malas, bukan karena. Tapi memang gak tersirat di benaknya. Gak terbetik di pikiran dia bahwa itu pintu kebaikan bagi dia. Itu membuka sekian manfaat dan maslahat baginya. Allah bukakan dan Allah tunjukkan baginya sehingga begitu dia mendapatinya betul-betul dia itu sangat senang dan bangga dan tahu bahwa itu semua murni dari Allah, bukan dari daya upayanya, sehingga dia lebih bersyukur kepada Allah, lebih banyak beribadah dan taat kepadanya. Karena kalau bukan karena lutfullah, gak akan dia dapati itu. Orang dalam keadaan semangat sudah, serius dan sungguh-sungguh, besar kemauannya, besar kehendaknya, tapi gak tergambar di dia, bahkan tersirat saja gak bahwa pintunya adalah ini, di sini jalannya. Subhanallah. Allah takdirkan demikian berjalan dengan sendirinya, dengan takdir Allah. Kemudian dia dapati jalan ini. Loh, iya. Walah sempat terfikir oleh dia. Ternyata di sini dia banyak mendapat kebaikan. Di situ dia banyak mendapat maslahat baginya, manfaat yang begitu banyak. Dari mana kamu tahu, ya Abdullah, wahai hamba Allah, kalau bukan dari lutfullah, kamu gak akan tahu menau itu. Bahkan kamu mungkin banting tulang, peras keringat untuk mendapatinya, gak akan bisa. Akalmu ada batasannya, pikiranmu punya batasan, dan segalanya. Murni itu dari Allah, agar kamu lebih banyak bersyukur kepadanya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam.